Wasallam pernah bersabda, beribadah di saat-saat huru hara dunia kacau bilau adalah seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang pendek, hadis yang ke-29 ini pendek saja. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Pendek ni hadis. Membuat ibadat, mengerjakan ibadat, mengamalkan ibadah pada ketika huru hara seperti mana hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan hadis. Orang yang mempunyai ya orang yang mampu beribadah dan menunaikan kewajipan agamanya di saat-saat yang penuh dengan huru hara dan gangguan daripada segenap penjuru dan mampu mengingati Allah Subhanahu wa taala di saat-saat orang lain lupa dan disibukkan dengan perkara yang melalaikan, mereka akan diberikan pahala seperti pahala hijrah yang telah dilalukan oleh kaum muhajirin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang mampu beribadah walaupun dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallam tadi di dalam hadis yang telah kita dengar. Baik. Kenapa hadis ini dibawa masuk di dalam kitab yang menerangkan hadis-hadis akhir zaman, padahal tidak ada menyebut pun dalam lafaz hadis, dalam matan hadis, peristiwa tentang akhir zaman ataupun alamat-alamat kiamat? Hadis ini walaupun tidaklah mengandungi lafaz sebagai kejadian akhir zaman, tetapi pada maknanya inilah kejadian akhir zaman. Kita duduk pada zaman yang terakhir. Mula-mula sekali tanda dekat dah dengan kiamat, iaitu dah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mula-mula tanda dekat nak kiamat. Jadi Nabi telah meninggalkan kita 1428 tahun dah. Dan kita ni penghujung dah. Tua-tua sungguh dah dunia. Dalam keadaan penuh dengan huru hara. Al-harji sini huru hara maksudnya macam-macam hal. Sama ada dengan kerja dunia je, cari makannya, cari hartanya, duk carakan anak bininya. Sibuk dengan meretohnya, sibuk dengan ha-ha masing-masing. Ataupun huru-hara dengan makna berlaku macam-macam maksiat yang tak pernah berlaku. Ataupun maksiat yang berlaku dah semakin bertambah banyak. Maka dalam keadaan akhir ni, dalam keadaan pelik sungguh masyarakat hari ini, masing-masing lupa kepada beribadah kepada Allah. Barang siapa yang masih lagi sempat meluangkan masa beribadah kepada Allah, maka pahala-pahala hijrah. Pahala hijrah, iaitu pahala yang telah didapat oleh golongan muhajirun. Sahabat yang telah berpindah daripada Makkah ke Madinah. Walaupun tak samalah seperti mana pahala muhajirin, tetapi pahala hijrah itu maksudnya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayaran yang begitu besar diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana pada akhir zaman maksudnya orang semakin lupa untuk beribadah. Ketika orang ramai duk cari belaka seperti mana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, seterusnya zaman tabi'in, zaman salafus salih. Pada masa itu bayarannya tak faham macam zaman kita. Apa jua pekerjaan pun kalau ramai ada cara-cara belaka tak boleh banyak, boleh sikit. Tetapi tanya ada cara belaka kita pergi cari, boleh banyak. Begitulah mana-mana. Mula-mula kalau kata candak sutung lah. 3 buah yang motor duduk labuh atas telur. Nak, mu kata aku 125 kilo. Aku 130 kilo. Aku kurang sekali 90 kilo. Esok 200 buah fiber duduk datang. Nah, mungkin aku 8 kilo. Nah, capung ni jarum. Nah, kamu banyak sekali 12 kilo. Pasal apa? Pasal dah ramai duduk cari. Bila ramai cari, boleh sikit. Nah, kita ni ramai dah tak cari akhirat. Bila kita masih lagi mencari, Tuhan beri banyak. Itu kelebihan. Beri banyak dah dulu. Dah orang tambah dah. Nah, umat Muhammad sekarang ni tinggal umat sahaja. Muhammad tak ada lah. Kita ni umat Muhammad, umat Nabi SAW. Mana umat dan Nabi tidak kira tangga. Lini umat, tinggal umat. Nabi, Nabi tak ada. Datuk orang Sarawak, Maulud. Tu Sarawak nak makan kedara. Ha, dah ikut Nabi? Tak sekali-kali. Datuk duduk surah kan ayah dia. Mak galah. Kena pun dah lambik pergi masjid. Tahu dah ada anak macam pelusik. Anak pakai macam Yahudi Nasara. Tambuh Nabi itu. Nabi kabar kan. Fakul waladi alal walid ayu'allimahul kitab wal adab. Adalah menjadi suatu kewajipan anak yang dipikul oleh ayahnya. Mengajar anaknya akan Alkitab, biar reti kitab Quran. Maknanya biar reti agama. Biar beragama. Dan adab-adab yang telah diajar dalam Islam. Dan kalau pandai semayang saja, itu kita tak jaga. Maksudnya masing-masing sibuk. Sekarang ni zaman orang sibuk. Sibuk sungguh. Al-Haraj makna sibuk juga. Makna sibuk. Sibuk mana? Sibuk siapa tak datang pergi masjid. Sibuk siapa hanya boleh pergi sekali seminggu je solat jemaah. Sibuk siapa tak datang menadah kitab. Tak datang belajar. Orang ngajar hadis tak jen, tak boleh hadir. Orang ngajar tafsir pun tak datang mari. Orang ngajar fiqah tak ada masa. Orang ngajar akidah, mesyuarat. Dah benda ni nak ngajar. Orang ngajar Quran nak betul lidah dia jadi comel baca Quran dia jadi sah semayang. Ada hal Kuala Lumpur. Ni nak kababat. Taharah ni haid nifah tayamum wuduk. Tak boleh juga apa. Temun natu. Mana sibuk? Sibuk tu. Tak ada hari. Maka zaman orang sibuk, kalau siapa yang dam dia tak buat sibuk juga tapi dam, maka ni orang yang terpilih. Orang yang terpilih, orang pilih, bukan kita ni bandar kita dah. Orang yang Tuhan beri taufik pada dia berserta dengan hidayah, dalam sibuk cari makan, dalam sibuk kerja, dalam sibuk nah negeri kita ini dam juga pergi kat orang dengar. Dan juga dan ini semua orang sibuk nah, Tok Imam lagi sibuk Tok Imam. Tapi dan semayang lima waktu ni orang tengah jalan datang tu pakai straight je, garis isa straight ni dah tak berhenti je nah. Dia bila nak berhenti tak nak makan ketaruh pandai dia tekan break nah, dia cari restoran. Oh, jalan jauh kan Kuala Lumpur nak pergi Terengganu, nak pergi Kuala Lumpur dah berhenti semayang. Berhenti lah di gereka. Nak sibuk kan. Tak ada apa perlu ni. Cik slow. Yapi. Cari jalan. Oh ni sedap-sedap. Sedap. Nampak? Paling cik sekati celup tepung. Itu lah pandang. Kena boleh sebuah apa. Di Kuala Lumpur. Dah semayang seka harang. Dengan driver, dengan konduktor, dengan penumpang. Penumpang 43 orang. Konduktor dengan driver dua orang, 45 orang. Nah, dah semayang sebuah bas. Dipanggil ekspres api neraka. Tak ada kira siapa-siapa pun. Dia dah semayang ni penghuni warga nara api neraka. Satu waktu 6,000 tahun duduk dalam api. Sebut dalam hadis da'i lah biarlah. At-targhib wat-targhib. Nah, dia nak cari makam dia siapa dah dalam semayang. Benda dia nak makan. Sekali masuk, seko kuda belang. Godok laskok. Ke gua ni, sibuk lah. Lapa dok dan sujuk ni. Sekali ada tiga ekor badok air, bola pinggang. Yang parok sangat cari makan darah ni, buat apa? Dok sepinggang. Dah sepinggang, dah orang lain duduk surah duduk masjid. Dan sayang, dan sujuk kepada Allah. Dan hadir majlis-majlis agama. Makan sepinggang kau. Dah pun sibuk nak cari makan. Sekali minum air, dua taki, tangka. Ke guana? Ke sekali togok sekali? Tak, gelap je. Dah gelap. Sama dengan Tok Imam kau. Sama orang pergi surang kau. Dua guana gaduh dengan. Nah. Barang bodoh raka. Dalam keadaan orang lalai belaka, maka kita jangan jadi orang-orang yang lalai. Jangan jadi orang-orang yang lalai. Dalam surah Al-A'raf, wala takum minal ghafilin. Jangan ada kamu minal ghafilin. Maksudnya jangan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Lalai daripada akhirat. Fenomena sekarang ni orang dah lalai daripada dunia. Siapa dia juga dah ingat cari makan. Nah, setahun lebih dah ingat di CJ dia. Hari ini jumpa kau. Setahun lebih. Kita baru jumpa saing kerja kita. Lah, lama. Tak tengok apa-apa. Lama setahun lebih pula pergi kerja. Lah, tak ingat sekarang aku kerja. Tak ada, ada, ada. Ada lah, tak ingat. Tak ingat buka kedai, 4 bulan. Jual lama, kedai kuci. Tak ingat buka 4 bulan. Tak ada. Kalau ada, nak mampu. Betul tak? Tapi orang tak ingat benda akhirat. Makan tahu. Ha, dah haji kuliah saja 20 tahun tak nampak muka. Nah, mari sekali dua, lepas tu tak nampak. 7 bulan tak ada. Tak ingat. Ha, dunia tak ada orang tak ingat. Sebab kita ni jenis menyakit berat. Menyakit berat. Orang banyak menyakit, barang baik, dia tak berasa molek. Tengok orang sakit lah. Kita buat biar kot selur. Dia bolang uluk. Bawa. Dia kata. Nak mampu, mati tawa. Masa aku nyakit. Bila nyakit, lidah dia berasa tawa. Padahal sebeseng telur. Anak darut tekan wak kot muka sama seri dengan telur. Faham? Mengetik penuh dengan telur. Macam-macam gula hubuk. Dia kata tawa. Kita-kita kot. Nyakit anak kita ni. Parok pada HIV. Nyakit benda. Nyakit kejar ke harta benda, tak ingat ke mati. Dua nyakit. Ha, akhir zaman. Hak Nabi kata. Tak. Dua ni ya. Gini duanya-duanya pun. Al-Hirsu, iaitu gemuk, cari harta benda. Nampak? Lepas tu, lupakan akhirat. Tak ingat ke mati. Jangan masuk kita golongan orang-orang yang lalai. Kita kena beribadah dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Ibadah ni tak nantilah maknanya ibadah yang khususiah. Segala perkara yang baik, kita niat kerana Allah SWT menjadi satu ibadah. Hati yang paling utama di dalam memimpin manusia itu kepada beribadah kepada Allah. Kerana hati ini dia mutifso. Dan hati petah, tangan kaki tak mungkin dah. Hati suruh pergi masjid, pergi selalu. Tapi kalau kaki nak pergi, hati tak mau pergi, memang tak pergi. Dia gitulah. Sebab itulah, menteri besar molek, maka moleklah rakyat. Menteri besar berakhir joget, habis rakyat jadi anak beruk belaka. Gitu. Ala inna fi jasadi adama. Sesungguhnya, hendaklah kau tahu pada hati anak Adam itu mudghatan. Tak ada seketul daging. Yang Nabi kata in soluhat soluhasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali. Kalau molek daging yang stokor ni jadi molek segala kaki tangan ni, dan kalau hodoh hak stokor daging ni habis jadi hodoh. Ala wahiyal qalbu, ketahui olehmu itulah hati namanya. Hati ni raja yang memimpin. La qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Beruntung sungguh orang yang membersihkan hatinya. Biar muka huduh pun. Hati kami. Dia huduh-huduh muka ni, dunia je. Akhirat, ada huduh. Menaikkan orang yang derhaka kepada Allah. Kulit hitam-kulit hitam ni, dunia ni. Masuk surga tak ada kulit hitam. Warna sama, keputih-putihan. Nah. Dunia ni ad-dani'un ataupun ad-dana'. Maknanya dak molek. Barang dak molek. Sebab tu tak ada molek tadi ni. Kita kata dah tu comel, dah tu cantik tu. Mana dah dah masuk syurga comel dah. Hei, comel mu tengok dia make up. Cuma tengok dia bangun tidur. Mu tengok dia nguak. Sama suri ni muka anak lembu. Mu ambil gambar dia masa dia make up dah. Comel lah, pergawati. Mu tengok dia bangun tidur muka pergawati. Nampak? Macam jepuk pisang. Tinggi di tayar motosikal. hati kita. Daripada hati ni terbit rasa cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah, nak beri sesuatu yang berharga. Maka manusia kita juga dan kasih kepada seorang perempuan, dia nak beri barang selalu dah. Nah, ha, direka ya. Kalau tak kasih, tak ada nak beri barang. Nah, dia beri barang dan dia kasih. Nah, dia kasih sangat ke semek ni. Ah, tak ada apa kerja dia, ada kerja lebih sikit nak cari. Nak beli bunga, kata bekas buah okok. Dah kasih hisap pada daun. Faham? Kan nyata manggang macam-macam, saya tak kira lah. Maka kita ni tercetusnya rasa nak beri hadiah, kemudian daripada rasa cinta kepada Allah. Dalam susah, dalam senang, sekarang ni orang tengah mabuk gila habis cari makan, cari harta, cari dunia. Kita masih lagi bertahan, dapat lagi. Uduh-uduh pun semayang lima waktu kita tak tinggal. Ada orang ngajar kita pergi tepang letak punggung. Sebetul sangat je. Kalau tidak, kita sama dengan golongan Al-Ghafilun. Nampak? Al-Ghafilun ni golongan-golongan yang mereka tidak ada habuan lagi pada hari akhirat nanti. Dalam masalah hati ni jangan lalak. Kalau kita gaul dengan orang lalak, dia jadi lalak. Dan kalau kita tak gaul pun belum tentu kita tidak lalak. Apatah lagi kalau kita bergaul dengan orang yang lalai. Maka kebinasaan lalai ni, kalau kita ibadah pun nak, kalau hati kita lalai, ibadah kita jadi sia-sia. Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, wa'lamu annallaha yaqbalu wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a. Hendaklah kamu ketahui bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima doa an qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai. Hati lalai berdoa Tuhan tak terima. Tu imam doa je, doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kita makmum ni duduk kaya, tangan tak ada berani kaya, doa esok bawa isam. Ha, gitu begini. Hati lalai. Nah, dah Tuhan tak terima lah. Tak terima dah. Apatah lagi kalau tubuh badan lalak. Doa-doa ni orang ahli ibadat lah. Orang yang berbuat ibadat. Orang yang berbuat ibadat, Tuhan tak terima pasal hatinya lalak. Dan kalau orang tubuh badan tak ibadat dah, lebih lagi tak terima ni. Sebab tu kita kena tupang sayang kepada adik kakak kita di luar sana yang tak kenal ni. Tangga surat, tangga masjid, tupang sayang ke dia. Nak? Dan kita tupang duka cita. Eh, barulah tanda kita beriman. Saing rodoh kita, teman pejabat kita, kawan kita. Nak, adik kakak kita luar ni hodak kenal lagi agama ni, berdegar-degar ni, cari makan yang pandai pagi petang. Kita kena tupang kesian dan kasih pada dia. Daripada dia masuk api neraka Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampai dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih pada dirinya sendiri. Maka kita kasih kepada diri kita sendiri masuk dalam syurga Allah. Kita benci diri kita kena api neraka Allah. Maka begitu juga kita kasihlah. Kalau boleh hak di luar sana anak-beranak kita biar sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Allah. Dan kita benci golongan-golongan yang sedang lalai sekarang ini daripada tersentuh daripada api neraka Allah. Itu baru sempurna iman kita. Orang yang lalai ni, dia adalah mayat yang berjalan. Orang lalai, mayat berjalan. Maka kita ni masuk dalam kalangan yang masih ingat, walaupun tak banyak, tetapi ada ketikanya kita masih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada golongan yang tak ingat langsung kepada Allah. Allah atau kita mari dengar, atau kita pergi belajar agama, boleh semayang berjemaah. Suatu budi yang sangat besar daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya kita balas budi Allah ni dengan berderma fi sabilillah. Kita gunakan sebahagian daripada harta kita, kita sumbang pada jalan Allah. Bapa yang menyumbang sangat ni, terima kasihlah Allah. Mu pilih aku di kalangan 8 beradik aku, aku seorang je boleh pergi kat dengar. 7 beradik lagi sama seri dengan Cina hak batu 3. Ah, Cina hak batu 5. Dak gi surau, dak gi dengar. Sama seri dengan kini hak duduk dalam rok bukit bauk. Hak tu pun tak mari dengar. Anak-anak kita 7 beradik pun Tuhan tak pilih. Tak boleh mari dengar. Maka balas budi Allah. Kita infak fisabilillah. Nah, tolong agama dia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mampu beribadah walaupun dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan. Bahasa sibuk, sibuk, sibuk, kalau kita ikut, bawa umur. Yang tua tu berbadang kita, nafsu dia tak akan tua selama-lamanya. Kerana dia memang orang yang sangat tua. Bila orang yang jenis umur panjang, kalau tua kau tak panggil tua. Kita ni zaman mak Nabi Muhammad SAW, kalau umur 80 orang panggil tua. Nah, nah, dah berapa dah umur cik? 80. Oh, bodoh, 80. Tapi kalau umat kaum Nabi Lu, umat Nabi Nuh, kalau 80 tahun baru belajar mengaku. Tak? Dipanggil budak-budak. Dan Nabi Nuh 950 tahun. Dan kalau 80 tahun budak-budak cek okay, eh. Galah lastik tekuk. 80 tahun. 450 baru muda remaja. Zaman Nabi Nuh. Nah. Nah kita gitu kok. Maka nafsu dengan jasad kita ni, kita dah nak ukur dengan umur kita. Umur kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun jasad ni. Nah. Bah, orang kata tua. Berapa? 60 dah tua. Nafsu? Nafsu dah tua. Pasal nafsu, dia lebih tua daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nafsu kita lama dah Tuhan buat. Duduk dalam sulbi tu Adam, dah habis-habis. Dah mati-mati lagi. Roh kita tu lah. Maka kalau kita kira katakan 20 ribu tahun dah, muda lagi nafsu. Sebab apa? Sebab kiamat nak kira ni zaman dimatikan roh 100 ribu tahun. Dah kalau baru 20 ribu tahun orang muda. Sebab tu nafsu kita dia muda. Sebab tu Nabi kata asyaihu syabun, orang tua itu tetap muda. Nah, fi talabil mali, pada mencari harta benda. Sebab cari harta benda dia muda semua. Yang tua ni kita ni lakar lokang, jatuh berdebek dalam lokang. Dorak dah. Dulu gagal sangat. Wakil sekolah, lepak pagar. Ha, 400 meter lepak pagar, dia boleh buat ekor 3 saat. Sini. Oh, laju lah. Ha. Laju pada persik. Ha. Dan ni umur 80 lah. Ha. Bukan kata lepak pagar tinggi, pagar hak cucu dia. Dia buat dapur. Menyembah pada toki dan lupa yambang. Ha. Pasal apa? Pasal tu? Di kawasan sungai Furat Iraq kerana merebut kekayaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam la takumu sa'atu hatta yafsiru al-furatu an jabal min zahabin tatalu alayhi fayuqtalu min kulli mi'ah is'atun wa tis'una fayakulu kullu rajul minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an ay yahsiru al-furatu an kanzin min zahab faman hadarahu fala yaqut minhu syai'a muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, sungai yang sungai Euphrates, iaitu sebuah sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas, ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. Maka terbunuh 99 orang daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan, sudah dikata suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil suatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya panjang sedikit. Hadis ini hadis yang ke-20, yang ke-30 daripada kitab 40 hadis akhir zaman. Cerita yang belum berlaku telah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena yakin benar tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang tak boleh ikut Nabi 1428 tahun. Nabi dah tak ada. Nabi berhijrah tu lama dah. Nah. Lebih daripada satu abad. Dulu lagi Nabi kata perkara yang akan terjadi. Sekarang telah terjadi. Maka sepatutnya orang semakin beriman. kepada Allah, kepada Rasul. Semakin ramai yang memeluk Islam, tetapi halangan daripada hati itu sendiri. Yang kebenaran telah ada depan mata, orang tak mau ikut juga. Kalau orang kata esok akan berlaku begini-begini-begini, orang kata menawak je. Tiba-tiba esok berlaku sungguh, orang akan hormat. Orang yang kemarin orang kata menawak, mana-mana dia pergi orang akan ikut. Nabi berkata beratus-ratus benda yang masa itu belum berlaku, sekarang telah berlaku. Sepatutnya habis dah berbondong-bondong manusia masuk Islam. Benarnya Nabi. Nah, tidak ada disebut di mana-mana kitab tentang kejadian berperang di negeri Iraq pada akhir zaman. Nah, tapi Nabi sebut lama dah. Ulama hafal hal ini, simpan dalam kitab-kitab hadis untuk dibaca oleh umat yang akan datang. Nah, maka orang yang beriman, zadatum imana, bertambah mereka itu nisbah keimanan. Iraq berperang sekarang di depan mata. Buka TV bila tengok, selalu dalam radio pun khabar, dalam internet pun tunjuk, dalam surat khabar dok cakap nak baca. Kerana merebut kekayaan di bumi Iraq. Ni berlaku sungguh. Dah kalau kita tak yakin lagi tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, beratlah kita. Kita kena yakin benar dah. Dan kita yakin kepada Nabi SAW adalah benar. Dan begitu juga kita yakin sekarang ini, mana-mana golongan yang melawan Nabi Muhammad SAW, yang tidak mahu balik kepada sunnah Nabi SAW, ada golongan yang kita yakin sebenar-benar sesat. Betul tak? Sebenar-benar sesat. Dengan-dengan mukjizat Nabi yang benar lagi dibenarkan, yang berlaku di depan mata, percakapan Nabi yang bukan ramalan semata-mata, tetapi in huwa illa wahyun yuha, semuanya lafaz yang keluar pada mulut Nabi, tiada lain melainkan wahyu yang diwahyukan daripada pihak Allah SWT. Betul sungguh berlaku sekarang di Iraq, berebu emas hitam, iaitulah petrol, petroleum tu. Dah, ha? Masing-masing macam-macam berlaku pembunuhan dan sebagainya, berebut nak meraitoh dan sebagainya. Ada sungguh dah. Cerita tu zahir je, iaitu peperangan di Iraq, hatu kulit je. Kita tak ambil kulit je, kita nak isi, mana isinya? Kebenaran Nabi Muhammad SAW, tu isi dia. Nak kabar benarnya kekasih kita Muhammad ni, nak kata sesatnya orang yang tak ikut Nabi dia ni, tu lah. Nak tengok lah dalam TV lah sahabat, habis lawan Nabi, nganjing ke Nabi. Nabi kata tak boleh, kena tutup aurat atau perempuan, kena tutup kepala, habis dedah aurat dalam surat khabar, dalam majalah. Makin banyak kitab hadis menceritakan tentang haram membuka aurat, makin orang buka aurat, sama ada daripada hak rakyat sendiri, hak pemerintah. Nah, bini menteri ke, bini siapa ke, bini wakil rakyat, serma nak tutup kepala, serma nak minta masuk dalam api neraka Allah. Berapa kali dah Nabi cerita perempuan yang nak tutup kepala ni, nah, akan digantung rambutnya di dalam api neraka, dimasukkan api yang neraka dubur keluar kok mulut, sehingga putus segala orak peruknya perempuan ini. Bila ditanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa terjadi demikian itu? Kata Jibril alaihi salam, innaha kanat la tughati ra'saha minar rijal fid dunya. Au kama qala, perempuan ini di dalam dunia itu tidak menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Sekarang ini mendedahkan rambut, dipuja, dipuji. Boleh masuk, boleh baca water TV, boleh jadi pengacara TV. Orang yang tepuh jaket api neraka Allah Rabbi. Orang yang mendedahkan aurat, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, diberi sebagai-bagai kemudahan, kesenangan, latihan, bantuan, hadiah, macam-macam anugerah. Hak mengaji bonda, hak mengaji agama. Nah, sama hina dengan tikus cenorok. Nak makan tak ada piti. Nak. Nak beli gitar ada piti. Gitar kuruh je. Tak boleh, tak ada piti. Dua ya lapan musim. Nak. Tak usah kata bukan gitar hak molek-molek. 3-4 ribu sutik. Tak ada orang nak batu dulu. Mana musim ni, zaman ni, zaman orang hina Nabi SAW. Cuma mereka kasih pada Nabi pada mulut, pada amalan. Mereka adalah penghina Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kata ni, simfani min ahli nar. Dua golongan daripada api neraka. Golongan pertama pemerintah yang memegang tongkat, yang memukul tongkat kepala manusia. Maksudnya yang berkuasa dengan zalim. Yang keduanya, nisa'un kasiatun, perempuan yang mendedahkan aurat. Semua ni daripada api neraka. Dua golongan ni yang dipuji sekarang ini. Golongan yang pertama ni kalau masuk kampung, Tok Imam menyembah atas luk nak salam. Tok Bilal siapa terolok-terolok kain nak salam dengan simfani minan nar yang menjalankan kezoliman di muka bumi. Tok Bilal. Dah jemba ni, noja jigil kain Tok Bilal. Cabut kain Tok Bilal. Tok Lalang tak pakai. Ha. Berebu nak tiung tangan. Baiklah tiung tahi lembu. Tak majar sangat. Nah. Tak boleh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sunat berdiri jika masuk orang yang alim ke dalam majlis. Ataupun pemerintah atau raja yang adil. Dan sunat katanya Syekh Atiyah Sattar, kita mencium selain tangan ibu bapa iaitu tangan ulama, dan boleh mencium tangan raja yang adil kerana memuliakan mereka itu. Adapun tangan raja yang fasik ataupun pemerintah yang zalim, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mencium tangan mereka. Allah Rabbi berbuk orang cium tangan. Bukan laki sama laki sekali keluar daripada dewan, anak dara berjujuk tunggu. Tak pakai jibat, tak jerebat. Tak pakai tudung, tak pakai tudung, tiung tangan orang yang melakukan kezoliman. Kezoliman yang paling besar tidak berhukum segawan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Tak di tiung tangan, jadi sui. Jadi majal tangan kita. Lebih teruk daripada tangan kita bahan dikurak 18 tahun. Pasal kita dijamah dengan tangan orang yang benci kepada sunnah Nabi. Orang yang kasih kepada sunnah Yahudi. Orang yang sangat menentang daripada bangkitnya ulama-ulama di muka bumi. Allah Rabbi. Hak tukang tiung dengan hak kena tiung, dua-dua ni akan kena azab dalam api neraka. Kerana menghormati orang yang melakukan maksiat adalah bersubahat menggalakkan maksiat. Itulah yang kita dapat. Itu hal ini. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahawa di kawasan Iraq dan sekitarnya akan berkobar peperangan yang berpunca daripada merebut kekayaan yang ada di sana. Berlaku dah sekarang. Ribu tahun Nabi khabar, masa itu tak berlaku lagi. 2-300 tahun selepas zaman Nabi, Iraq, Baghdad ni menjadi pusat empire umat Islam. Sehingga seluruh bijak pandai dunia datang mengaji di Baghdad. Belajar tentang macam-macam ilmu kedoktoran, keduniaan. Ilmu apa benda ni? Yang berkait dengan binaan-binaan dan sebagainya. Hebat Iraq ni. Tapi Nabi royak. Belakang tu lagi. Rupanya zaman kita. Nah, zaman kita, Iraq. Sekarang orang berperang. Hacul bubi. Nah. Kulit itu nak kabur benar ni Nabi kita. Itulah. Dah kata kita tak kasih lagi orang yang bercakap benar itu. Nah. Dah kita tak yakin lagi kalau anak kita ngaji agama, kita takut lapar lagi. Anak kita atau ke ulama, kita takut dah boleh makan kedaluh lagi kalau tua-tua siasok. Kita tak yakin lagi kalau anak kita tak boleh 15 A, anak kita mampu kerah mati muda lagi pasal tak cukup makan. Nah, ada arum lah, kita tak yakin lagi. Tak yakin lagi sama kita ingat luar ni. Nah, sama ingat luar ni lah. Nah, betul semula. Banyak dah kita salah ni. Banyak salah. Nah. Jangan ulangi kesilapan yang besar dua kali. Ni peluang yang masih ada. Peluang ada ni. Mana peluang yang sangat besar kita ada? Yang ramai daripada saudara mara kita dah ada peluang ni. iaitu hayat masih di kandung badan. Hidup ini toki kita adalah oleh awal ada dulu hebat alkipsi ah, toki kita oh habis apa joget mana tak dang dia dang belaka we take it ha, tu tak ada dah zaman dia dia nak istighfar tak boleh dah, nak pergi dengar tak boleh dah, kita boleh lagi nah, boleh lagi balik karang nak semayang, boleh lagi nak sedekah, boleh lagi jadi nak berfitih dalam tabung masjid, boleh lagi nah. Tapi payahlah setan kata kau sebulah dua riyal, bus riyal macam semua bus riyal kita gaji 1,700 di masjid Bina Merah, bus riyal lah tabung nah, ni dan sekitarnya akan berkobar peperangan berpunca merebut kekayaan yang disandar ramai yang terkorban dan masing-masing pihak bercita-cita seandainya mereka lah yang terselamat. Masing-masing rasa dia akan selamat. Keselamatan daripada pihak Allah. Tak ada orang boleh jamin keselamatan. Dia kata tak apa, saya jamin keselamatan awak. Kepala hotak pun boleh jamin. Aku wirid sama Allah ma'antas salam. Wa minkas salam. Tidak reti lagi. Engkau saja yang boleh beri selamat. Wa minkas salam. Betul tak? Daripadamu saja salam keselamatan. Orang lain tak sahaja jaminnya. Ah, nak jamin. Nak. Ah, saya cuba jaga keselamatan awak. Boleh tangki ke? Nak. Oh, saya jamin. Mana boleh jamin? Nak. Saya jamin keselamatan awak. Dia mampu dulu. Nak jamin kita? Nak. Ketiadaan imam untuk semayang berjamaah. An Salamah binti Al-Hudri radhiyallahu anha qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala an-nasi zamanan yakumuna sa'at la yajiduna imama yusalli bihim rawahu Ibn Majah. Daripada Salamah binti Al-Hudri radhiyallahu anha katanya aku dengar Rasulullah sallam bersabda lagi akan datang suatu orang. Suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka semayang berjemaah. Hadis riwayat Ibn Majah. Ini berkait dengan akhir zaman juga. Nabi kata akan ada satu masa orang makmum akan tertunggu-tunggu nak semayang berjemaah. Tak ada orang boleh jadi terimam. Berlaku dah zaman kita. Nak jadi terimam semayang tak boleh. Makmum ramai lagi boleh. Nak jadi makmum. Nak. Makmum ramai lah boleh. Nak. Nak jadi imam. Dah imam payah sangat. Eh payah jadi imam negeri, imam negara lagi. Imam semayang dah ya. Bukan kena pergi Mesir nak jadi terimam. Bukan kena pergi belajar di Syria boleh jadi terimam semayang dah ya. Baca buku lebih kurang kita boleh jadi terimam dah. Dah banyak mana. Ilmu untuk jadi imam sebenarnya. Imam semayang je kan. Bukan kata 8 tahun kena mengaji dah. Ada sebulan tengah mengaji. Kalau nak jadi imam sangat. Dalam gitu. Ramah dah tak boleh jadi imam. Nah. Tak boleh jadi imam. Congak-congak datang imam ni tak imam. Tahu kok. Nampak dengan JKT ni. Ha. Lala dah guna gitu ni. Doktor bila? Tak bila. Tak bila. Gitu mah. Nak. Gitu lah mah. Tunjuk. Oh, ni makan serbang. Imam. Nampak? Tak boleh. Nak jadi imam dah boleh dah. Bukan kena baca surah Al-Kahfi. Bukan akh sama. Tak boleh. Dahlah kita guna ni. Dah buat dah ni. Kita semayang sorang-sorang. Sorang-sorang. 40 orang. Memang orang. Nampak. Kalau buat kerja, oh pandai. Engineer ni second engineer. Oh, second engineer. Nah, ni chief, ni. Oh, ni camp boss. Ha. Ni timbalan ni. Macam-macam jawatan boleh lah ke. Nah, suruh jadi imam dah boleh. Tak boleh. Nak ambil anak lelaki wat natu ajak jadi terimam kali surah. Ha. Ha, jadi imam kali. Nak jadi menantu aku, kena jadi terimam kali. Nak. Ha. Jadi tak ada doa agama, tak cara doa agama. Kerja mana? Bengar lugan. Nak lelaki mari rumah dia, mari tengok anak dia, cakap-cakap-cakap panjang. Dah, awak ni tidak ada. Kerja bank makcik. Oh, panjang tu. Macam ayam nak tobit telur. Ha. Oh, anak dah lupa kot celah lasi cubit mok eh. Ya. Dah banyak anak apa lebang. Ha. Tak ada apa-apa lah. Ha? Tak tanya dah, sayang lima waktu ngaji tu guru mana? Nah, kita ngaji ke tak? Juga mana main? Tanya dah. Ha, pakai awak dia. Nah, kata guana ni kerja bank yang dah ajar pakata tu sekali. Baju panah pula orang jahat sekarang. Bank masa minggu. Ha? Ha. Ha. Ha. Satu lah kan nak. Jadi iman saya dah amat dah boleh. Dah kalau suruh mandi mayat kau dah boleh ni. Suruh jadi syekh talik lah tak dulu. Tengok umur kau talik. Nak, nak buat talik ni. Buat arwah ada duit sikit dah boleh makan. Niat sedekah ke umur ayah kat sini dah. Mari, no lah umur. Tolong terima dah hari. Terima dia ha. Nak. Ha. Dah guna ni, terima tak ada ni. Siapa boleh kan? Tuan rumah ambil sedih. Eh, yang mugi ambil sebeh, mugi iwi korang, bapa mu tuan rumah, mu lah tahlil. Tak? Tuan rumah lah tahlil. Kita tuan punya rumah. Dah apa kita cari orang? Tuan rumah dah anda kau. Amu tahlil dah anda kau. Berapa puluh ribu ayat baca. Mana rohok dengan wak rumah? Rohok lah wak rumah. 30 tahun cari piti. Dan dengan belajar doa-doa talib. Hei. Tengok macam anda. Doa dah macam mana? Nah. Tak boleh. Tuan rumah musim ini. Sebeh jari. Masing-masing patah mata guna belakang. Keling gitu. Nusul di belakang. Macam-macam seng. Oh, jubah jangan ni. Oh. Ekor serbang kat punggung. Tak. Ha, kata sebeh tekak kayu sugi sakut di telinga dua belah. Ha, apabila sipang lelaki dah kakak. Ha. Jangan main tali. Hak tu be aicing ada yang apa bang. Ha. Oh. Nah. Kamu ni cari orang kasih bang ya apa? Dikira pakai sebab ahli bukan ni pakai yang semua orang. Dikira ahli nyanyi kawan tu. Jadi tak ada mana tu dak kasih bang kawan tu. Ha, dah wadah gua tergini dah. Lah. Jadi cerita bab tahlil ni masa kita ngaji gitulah. Pakai sebablah orang ngaji ni pakai sebab ngaji ingat. Nah. Jadi dijepulah malam ni marilah. Jepuk tahlil dia. Ha. Jadi insya-Allah dah pergi dah mari pakai bodoh mah kena pergi ya. Tapi dah kita duk fikir ni kita orang ngaji pakai sebab. Tak boleh pergi awal kan itu jadi syai. Itu tak ada. Ha, kita biar kok. Ah, dua rumah bodoh. Nah. Dia nak suruh kita jadi syai, nak juga kita. Dia tahu dah. Ha, nak juga kita. Jadi kita fikir nah, ni mesti orang kalau kita pergi tolak macam ni memang orang baca doa dah. Selamat. Ah, kita katalah gini-gini. Memang gitulah. Tak kita cerdik. Ha. Kita sapa rumah dia kurang suku ke 10. Dah awak kata dah kalau kena jadi dah selau. Mana wanda lagi mau duduk ngaji musalli. Ha. Serbang suruh aku. Ha. Ha. Nak gila kain cek lah tu. Nak makan tapi geladah tak tergamak dah serbang dah. Nah. Lelaki gitu lah cara dia. Kurang suku 10 sampai depan rumah. Orang pernah dua bagi makan dua dah. Rupanya tak makan lagi tunggu kita. Terima siapa dah? Terima siapa dah? Dia kata, aku dah gitu. Itu dapat gitu. Dah nak tokan itu. Kacau ni. Dia tunggu juga. Kau suku kau 10. Bina weh punya tuan rumah. Nak kita liur, dia liur lagi. Ha. Ha, ni. Allah, itu sejarah lah. Baca juga. Ha. Tekuk terus muka je doa. Taktik tak apa kasi sekala. Panggilkan lagi dah hari dah. Jangan main maknanya. Tak ramai orang boleh. Tak. Baca talqin kau dah boleh ni. Bukan nak khabar peti sangat benda itu. Nak khabar manusia, dia manusia ni sibuknya ke dunia. Nah, lalanya ke benda-benda. Kau nak tinggal. Benda kau nak pakai tolong ramah ni dah boleh. Nah. Hmm. So, kata nak suruh ngaji surah Yusuf. Nah, nak suruh baca. Kau tukar talih kau ramah-ramah pun tengok. Masa ayat kursi kau bobok air. Oh, semangat. Siapa kata ikrah fiddin. Habis apa? Kemamah, ganu, kota baru sama. Siapa lah ikrah fiddin. Dah butih. Macam ke kapung langgar di gedung. Faham? Tu imam seorang tinggal. Nampak? Tak ada dah ikrah fiddin. Macam gitu nak masuk hamah. Tepung. La ikrah hafidin. Tak ingat dah. Nak. Lagi perang di Palestin. Nak masuk puak-puak. Mujahidin. Ceknya. Gak itu ni. Nak. Betul mula jadi comel. Bukan suruh nak jadi sehatik. Tidak. Mana banyak kita ni. Bahan belaruk. Tapi kalau rumah kita cek. Cukul kak. Tak ada cukul kak. Pahit ada pahit. Nam putih pahit. Lapu ada. Kursi sapa ada. Dapur dia sapa. Lama-lama buat dapur. Robok ikan ada. Robok baju ada. Bilik tiga. Benda ni tak ada. Mula tengok benda ni. Kita bagar ada lah ke. Kereta tiga buah. Dah muak. Dah rumah kecek. Kita bagar kecek. Buah luar suti kereta. Banyaknya kereta. Nah. Dah kuakar. Dah uti. Tak ada. Bawa pandai. Nah. Apa benda nak jadi? Majoriti tak pandai. Yang pandai dunia. Walakinna aksara nasila ya'lamu. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan tetapi majoriti umat manusia akhir zaman itu mereka tidak ada ilmu sedikit pun. Mereka hanya tahu tentang kehidupan dunianya sahaja. Oh, hebat. Hak ni University London, hak ni ngaji Australia, hak ni ngaji Kanada, hak ni ngaji di Scotland, hak ni ngaji Jerman, hak ni Perancis, hak ni ngaji situ, ngaji sini. Nah, Allah surat kek suruh baca. Nah, letak bukan kali mukadam. Nah, dah kata ngaji yang London tau. Oh, London. Dan ini cik ngaji sekarang. Baca sekarang. Surah tabarakan ngaji. Tak boleh baca. Nah, tu ngaji kita. Dah ngaji dah orang kira. Ngaji ke tak ngaji? Oh, hebat anakmu ngaji. Amerika 4 orang. Kanada 2 orang. Alah, Quran. Nah. Boleh ngaji tak? Tak boleh ngaji. Dah mau kata ngaji? Ngaji menjadi lain. Ngaji menjadi lain. Hebat situ lah. Hebat dunia. Orang nak hebat akhirat. Hebat dunia dah lah dah. Dia hebat akhirat. Ni hebat dunia saja. Akhirat dah hebat. Tolong. Jadi mau mati kita dah nak buat benda. Tak mesti nak buat. Dia main bila mayat itu lah. Kakak Haji Yassin. Kakak Haji Yassin. Lepas tu orang lain buat belaka. Tak mesti. Nak mandi mayat ayah minta maaf. Ha. Nak buat guna pun tak tahu. Nak pusing ke mana pun tak mesti. Nak jadi terima semayang mayat. Oh. Nak cik doa guna ni. Kan nak kata jadi doa imam semayang mayat. Jaga. Terima masjid. Nah. Ingat tu. Ibu bapa mati anak imam semayang mayat. Mereka orang tak ubi lain lah. Abang ni tak ubi, abang ni nak jadi tu lain lah. Nah, kita ayah kita mati kan kita imam semayang mayat. Bapa orang lain pula tak ada kena-kena dengan dia. Yang lewat mereka kata lah, yang paling abang anak si mati. Nampak? Menjadi imam solat jenazah. Dah ada uti. Ambo ngaji kolej kan? Ambo ngaji sekolah sain kan? ITN kan? Takkan hati yang ditik imam mayat. Tak ada. Bidang ni tak ada. Nah. Walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum lagi sampai ke peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi. Namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana. Kita menghala kepada tak reti benda agama. Tu dah. Kita bilang lah anak beranak kita. Orang duduk dungu, orang duduk bukit bawah, orang duduk ketel, orang duduk paka, orang duduk dungu. Orang duduk atabang, berapa ekor ulama? Berapa orang anding? Berapa orang pandai kitab mereka? Berapa orang reti ilmu sorak? Berapa orang reti ilmu ma'ani? No. Bilang lah anak beranak kita. Berapa orang yang duduk depan ulama-ulama, duduk ambil ilmu ulama? Berapa orang anak beranak kita? Waktu bila nama? Lepas tu kita bilang pula anak-anak kita nak cari makan pagi petang. Dak muak tapak tangan ni, dalam talah penuh nama. Dak muak. Selama cari makan belaka. Pagi petang siang malam, turun pagi balik petang, turun petang balik pagi. Turun pagi dah balik-balik tenggelam dalam laut, jatuh helikopter gua dia. Cari makan. Nak. Cari agama. Tak. Kalau ada seka kita nak tahu nak dara. Tak usah kata lah. Kayak gini makan benda. Tak ada sijil. Ha. Dan yang kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maknanya dunia kek belaka. Tiba-tiba bila nak tahu anak seorang kita bakal marah. Nak ngaji pondok, tak ada siang dia. Dah kayak gini tak ada sijil, nak sijil ke mana? Bodoh. Sebab yang berkata Allahu Akbar, Allah maha besar. Maknanya hak saya semua sorir. Cik belaka. Nah. Tu gedok ni kita semayang ni. Nah. Tu gedok. Sebab tu agama yang paling kuat hati. Bukan pakaian dia. Wah itu boleh beli buah ini. Mana? 40 riyal ya masa minggu. Piyah boleh beli. Piyah. Nah. Hati. Agama ni hati. Nah. Kalau buah beli pakai di buah Mekah. Pakai gar macam ketua Arab Mekah. Tapi anak tak berani nak atur ke ulama. Takut tak boleh cari makan. Takut orang tak ambil kerja bila-bila. Takut susah tak ada sijil. Tak usah kat takbir ya. Tapi nak takbir tak boleh. Kata gini. Ad-dunya akbar. Kata gitu. Baru itu. Dunia lebih besar. Kan Tuhan lebih besar. Inna Allah wa razzaq. Sehingga Allah Ta'ala saja yang beri rezeki. Takkan kata anak kita yang ngaji agama dia beri rezeki. Nung tokca yang semua berada pagi, petang, siang, malam. Duduk di hadapan batu yang tidak ada manfaat sedikit pun. Tuhan beri kenyang. Umur panjang. Nah. Nung anak paderi duduk ngaji di gereja. Pagi, petang. Mengaji ilmu syirik pada Allah. Kenyang-kenyang dia. Tuhan beri makan. Bukan salik beri makan. Dan anak kita, atau ke ulama, kita takut tak boleh makan. Berat nanah itu. Rosok teru jeng tu. Jenis gini lah kalau tanang. Pagi, petang mayat ngadap ke matahari naik. Ada seorang dia ni, dia nak bertaubat. Dia jumpa dengan ulama. Nak cara-cara bertaubat. Dia banyak buat dosa. Ulama pun ajar cara-cara bertaubat. Solat sunat taubat. Lepas pada tu ulama ni tanya, dah mu benda dosa yang mu taubat hebat sangat ni. Dia kata aku, kampung aku payah cari makan, dia kata. Nah, kerja payah. Jadi aku ni kerja curi kain kapang. Jual korang. Basuh-basuh mula jual korang. Molek lagi lah, dah baru tanam. Orang tanam petang malam gali. Orang tanam petang malam je gali. Nah, dicuri kain kapang. Banyak mana curi? Lebih kurang 100 mayat dah. Dan gua ni cerita. Dalam 100 mayat yang aku curi ni, sebaru ngadap kiblat. Kau lain semua ngadap matahari naik belaka. Nampak? Sebab apa gitu? Dia tanya ulama ni. Ulama ni kata, kerana sok rezeki. Takut tak boleh rezeki. Oh, berat dah kita. Berat. Takut tak cukup makan. Anak wi ke ulama, takut tak cukup makan. Anak wi ngaji agama, ngaji madrasah, takut tak cukup makan. Tanang pagi nak gandak ke Mekah. Malang karang punggung madak Mekah. Yang tahu orang gali kubur. Faham? Ha. Dan bila kita nak reki ni? Akidah ni. Kepercayaan. Nah. Dah sesok lah. Rezeki. Ngaji ke ulama, ngaji Quran. Ngaji hadis. Ngaji kitab-kitab. Perkataan ulama. Perkataan yang baik belaka. Dah apa nak lapor. Marpik nyam-nyandau. Faham? Wah makan tom yang ngawik. Atas butuh pula mu suak. Roti tanah aku suak. Roti payang. Ha? Banyaknya rezeki. Lahirlah ke? Kan kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat Rahman lagi Rahim. Apa Rahman? Rahman ni maknanya yang sangat banyak memberi. Walaupun orang tak minta. Sehingga musuh-musuh dia diberi juga segala nikmat. Tu sungguh tu Rahman. Tuhan yang bersifat Rahman, sifat Rahman maksudnya Tuhan akan beri. Orang lawan Allah diberi kenyang, orang kedaruh harok diberi rumah, orang lawan Islam diberi pakat, orang hina Quran, hina hadis, hina perjuangan umat Islam, dia beri macam-macam kemewahan, anak isteri dan sebagainya. dia saja yang beri, orang lain tak boleh beri. Maka kita ni yakin dia ni juga. Ada seorang ni kita nak buat pelik, nak atur ke ulama ngaji. Ha, mari lu mak dara kata dah nyanyi dia. Dia panggil mak dara atu polong. Ha, dia sesak dah, lepas tu dia nak memberi keraguan kepada kita. Nah. Ha. Ha. Zaman ni orang Islam tak suka Islam. Oh, dah setuju kan? Ha, dah setuju. Nah. Kalau pakai dulu telanjang bulat, dia ni pakai jubah, pakai jibat dah, molek labuh berseret. Ada lu bunyi mulut. Nampak molek ni pakai gitu. Dulu ada apa? Pumi naik motor sikap. Awek. Nak, nak tunjuk punggung korang. Kata kapung. Berak dia ni masuk imam dah. Pakai purda, pakai sarung tangan. Oh, apa jadi gitu? Apa jadi gitu? Habis lah muncul mulut. Lodok panas. Ha. Berak. Berak. Tak berak apa ni? Tak reti ke benda ni? Hukum agama je sendiri. Tak reti ke benda. Nah. Lepas tu kita kena beki dah. Dengar-dengar. Dah kau beki lah. Agama ni hari ni lebih baik daripada kemarin. Nampak? Tomorrow better than today. Ti. Esok lebih baik pada hari ni. Today better than yesterday. Kena lagi ni? Ha? Kena salah? Kita nak ngaji banyak yang orang putih. Ngaji sampai England ke? Ha? Ha? Mana agama dia lebih baik? Dah aku 5 tahun dah dengar ni. Gua ni gibak sama kek macam dulu ni. Dulu lain aku mula-mula mari dengar pakai baju kurung bunga. Ha, merah lawan dengan sama-sama lawan dengan hijau-hijau lawan dengan. Biru tak solat lawan dengan kotor. Macam-macam pasang bunga ni lama dah dengar ni. Eh, tak ada kali lah pula dia ni. Dia kau lama kau jadi Islami. Kau lama kau jadi sunnah. Ya gitu. Nah, beki nak. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok-tok imam yang benar-benar mampu melaksanakan peranan imam yang sebenar. Setakat takbir mayang boleh. Kali ni ha, baca khutbah Allah Rabbi. Dia yang kata tahu. Apa benda pula? Sedap Mr. Bean. Tok imam. Minggu lepas dia kena kali juga menang. Kena kali. Ha. Tak putih benda. Ha. Ada ini orang gulang. Ada lah. Lampu ni kata. Turung-turung lah weh. Bila orang lain pula. Bila orang muda lah baca. Hadirin-hadirin jemaat sekalian. Baru bertebah. Ha. Tak kumpah. Orang nandang. Dia nak berhenti 800, tak rugi. Tak apalah, mu ambil bahan gaji. Dua budak-budak macam. Ada hak. Ha. Hak semangat ada bukan tak ada. Pacar boleh. Ada, tapi ceritanya hak berat menanam. Nah. Kelihatannya masyarakat kita sekarang ini kurang perhatian pada ilmu-ilmu syariah. Betul sungguh. Ilmu syariah. Nah. Tak usah katalah orang jahil tu, orang jahil, orang luar ni, orang tak tahu benda. Ni orang mari dengar belakang dah ni. Kalau kita nak buka ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu balaghah, berapa orang tunggu? Tak tambah. Ada kerja, ada kerja gitu gini. Ni hak mari dah ni. Tak dengar lepas garib dah ni, kita ngaji bahasa Arab pula dah, kita ngaji nahu pula. Pakat-pakat ngaji nahu pula. Nah, pakat-pakat ngaji hadis di royah pula. Pakat ngaji mustalah ngaji usufi pula tau. Tukar kitab pula paisa. Tak ramah lah. Kalau kaki ngaji pagi tas yang malam hari tak mau dengar. Tak ramah. Ha. Kuliah maghrib 300 orang. Kita buat perumang. Dia nak ngajar nahu pula ni. Nak marilah ngaji nahu. Dua orang ni. Orang lain boleh lagi beli. Mana dalam orang dengar tak boleh ngaji dah syariah. Betul lah eh? Banyak hal. Tapi taklah dosa dia fardu kifayah. Tapi ilmu semakin hilang. Dia gitu kan? Nah. Semakin hilang kan? Dan mereka yang berilmu pula, ramai yang tidak menghadiri semayang berjemaah. Ada ilmu dah, tak pergi surah. Tiga, empat orang yang tinggal surah. Nak-nak subuh nak balik, dua orang surah. Nah. Tahan ceramah, apa penuh. Tahan solat subuh berjemaah, tinggal dua ekor, tu iman ke tu bila. Takut mana kita ni. Nah. Tak tahu kira orang yang tolak Islam, orang yang nak Islam ni. Wah, tepi ni. Lari dengan pokok buluh dalam perdu buluh ni. Nak katung cera. Berah, salatu khairu minan naum. Tak ada seka haram, buat katung cera. Betul tak? Tapi masuk angin lah buah ni. Dia masuk angin. Baca ramai-ramai aruh. Dia tu sanggian, kata mendiri. Dah betul ibu. Kampung kita kalau markah, penuh atas markah. Oh, bening gitu, Pak Allah, beningnya madih gitu, gini. Ha, tengok subuh, surah datang. Ini lima orang. Nah, mu'allah dua orang, mu'malah tiga orang. Jadi lima. Nah, itu kata. Bahannya gila, tak ada. Kalau gambar dera tak belakang, gambar M16 tak belakang, mari. Bahannya. Ini tembok di lembek. Kata kena kata tidak kira anak beranak kerana jemaah tak ada kira siapa-siapa. Nah, ni lagi siapa suruh panggil. Maka tinggallah orang-orang yang jahil. Betul sungguh, ramah lah ni anak beranak kita jahil. Ramah jahil. Nah, tak tahu benda, kita jahil lah, kita jahil je. Dan ni gaya alim jahil, tak tahu benda. Nah, banyak masalah, najis jauh, dah nak jawab. Maka bila hal ini berpanjangan, pasti pada suatu hari nanti akan sampai juga ke peringkat keadaan yang telah dinyatakan oleh Rasul Sallam tadi. Kita telah jauh terpesong kepada mementingkan dunia, agama tidak lagi menjadi pokok perbicaraan. Tengok, minta anak orang. Benda sini, duk kabar, orang ni 8,000 belanja, orang ni 9,000 mas kahwin. Orang ni berapa? 12,000 serba berdiri. Oh, serba berdiri pula ni. Ni 10,000 serba duduk. Tahu tak serba berdiri? Serba berdiri ni daripada atas kepala sampai ujung kaki. Dengan loket, dengan hati-hati, dengan supan hidung, supan pusat, kalung, rata kaki habis licin. Tapi kalau serba duduk, gelang dengan rata sahaja. Nampak? Oh, hebat ni. Hatu lah, reti. Hatu lah. Anak dara 8,000 mas kahwin. Dua jenis masakan je reti. Yang pertama jerang air panas, yang kedua perangat nasi. Lelaki kabinet rumah 8,000. Puyuk daripada hak besar Keliki sampai ke hak besar Kepala Lori puyuk. Atur lah rumah ni. Oh, hebat. Bini baru kan? Dapur gas ni yang enam subuh. Tengah tu ada pintu pula. Tanya bini nak nusuk lelaki. Ha, boleh duduk lah tu. Dah masak? Tak masak. Dah anda masak je. Tak anda masak. Ha. Buat tamia jadi bubur kacang. Ha, tak ada. 8,000 orang dulu. 300 belanja berpuan. Apa Quran? Boleh ngaji belagu. Boleh buat kuih moden, kuih tradisional. Tamis hari boleh, pusu boleh, buah Melaka reti, nasi kapik pandai. Nah, ini nak nasi kejap jadi bubur nasi. Mana jadi bubur yang? Oh, jadi bubur. Banyak buah air bang. Kalau hotok ni. Banyak buah air. Datuk lagi makan bubur nasi hari tu. Padahal nak nasi jadi bubur nasi. Berat ni. Yang penting tau, kereta. Tak percaya kita sewa kereta. Sewa kereta masjid. Ini boleh sewa masjid. 200 sari. Hak laku pula. 200 sari. Kalau sekian hari, 120. Sini ada kedok. Sewa lah 120. Pergi minta nak dara orang. Buat rung ke depan tangga. Tak? Ha, mak dia takut naku dengan. Bunyi. Ha. Sedih. Ha. Ada apa-apa lah. Padahal kereta sewa. Mengang-ngang. Kawan tu dah. Mayang kedah lah tahu nak tu. Nombor ekor nak lah macam ni. Nabi berat lah ni. Pasal ni harta benda lah ke? Gitu. Kalau besar kan, ia lambuh kau. Kalau kita percaya lawi, ia lambuh. Dia kata dengan balawi. Faham? Ha. Dia nak sedar-sedar malik. Mata duit tang belaka. Ha, tu kata, kita betul balik. Betul balik. Banyak silap kita. Nah, banyak silap. Kita ni perjalanan balik ni semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dicipta kita ni untuk bermain-main, tetapi untuk mencari bekal sekadar yang kita mampu dalam perjalanan balik ke kampung asal, iaitu jannah, syurga. Daripada tempat asal kita datang, kita balik kepada syurga. InsyaAllah kita bersambung di bulan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perbezaan di antara niat dan nazar? Yang kedua, bagaimana kedudukan mayat ketika sembahyang mayat? Apakah hukumnya duduk di atas binaan yang dibina di atas kubur? Contohnya kandang kubur yang diperbuat daripada simen. Apakah hukum membuat kandang tersebut? Setakat manakah syarak membenarkan majlis persandingan? Baik. Soalan yang pertama, apakah perbezaan di antara niat dan nazar? Nazar tu nazar lah sebenarnya. Bukan dengan zak ni. Dengan zal patutnya. Zak cek tu. Nazrun. Ni ditulis ni zak. Mungkin kerana dirai pada bahasa Tiano. Nazar. Tu bit zak. Beza antara niat dengan nazar. Dia kata saya nazar ni nak semulih kambing. Tak. Saya niat nak buat makan masjid. Dia ada beza. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama fiqh menetapkan bahawasanya nazar yang apabila diucapkan mewajibkan kita menunaikannya ialah nazar yang berlapas pada mulut. Kalau tidak berlapas di dalam hati saja, memang sungguh kita nak sembelih kambing kalau baik sakit ni, nah, maka itu dikatakan niat. Lalu-lalu saja tu dia panggil khatir. Tapi dia memang sungguh. Tapi dalam hati tak kata di mulut. Dalam hati. Aku kata baik sakit ni aku sembelih kambing lah kerana Allah. We makan orang masjid umpamanya. Mulut dah bunyi. Itu niat. Dan nazar. Nazar-nazar ni mulut berbunyi. Wajib atasku ataupun kerana Allah. Aku akan sembelih kambing. Beri makan orang surat. Bila aku baik daripada sakit. Umpamalah contoh. Tak. Maka lagu mana? Yang sebut di mulut itulah sah nazar, wajib ditunai. Yang sebut dalam hati tidak wajib tunai. Sunat saja kita tunai. Itu beza dia. Dan berlapas wajib tunai. Bagaimana kedudukan mayat ketika disembahyangkan mayat? Apa yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih? Nabi SAW menyembahyangkan mayat. Ia dalam keadaan, kalau mayat itu laki-laki, Nabi duduk pada pihak ke kepala. Kalau mayat itu perempuan, Nabi duduk pada pinggangnya, pada rusuknya. Mayat. Ni sunat bukan rukun sembahyang mayat. Kalau menyalahi pun sah. Mayat metang gini, ni kepala. Duduk belah kepala mayat laki-laki. Terima tu lah. Kalau mayat perempuan duduk tengah-tengah badan. Tapi kalau balik sah juga. Ini sunat saja. Faham? Apa hukumnya duduk di atas binaan yang dibuat di atas kubur? Contohnya kandang kubur yang diperbuat daripada simen. Apa hukum membuat kandang tersebut? Ditanya masalah kandang. Kandang empat segi tu lah buat dengan semin tu. Panggil blendang. Blendang. Dari masalah membuat binaan di atas kubur yang tidak kekal binaannya adalah diharuskan oleh syarak. Seperti kita buat satu bangsa yang ringan untuk teduh orang yang ziarah. Ataupun untuk mengaji Quran. Orang yang ziarah panas mengaji Quran ni, nak mengaji khatam ke apa ke, nak mengaji lama sikit ke. Tak, tengah panas. Dia buat atas sikit tetapi tak boleh tanang. Dia bunyi boleh akak dan rengang saja boleh akak. Ini yang diharukan oleh ulama-ulama fiqh. Kalau jenis hak tanang memang haram jika binaan yang ditegah dalam hadis-hadis yang sahih. Kerana dia tegah-tegah Nabi ni bukan tegah dengan membabi buta, semuanya dengan ada ilat masing-masing, iaitu mengganggu orang lain Tak boleh nak sipar orang lain, sakup dengan pagar dia. Ada pun bahasa ni, orang ngaji, bahasa orang ziarah, nak tanam orang lain, akak kita. Tak ada apa-apa selalu. Adapun berlendang ini, maka jumhur ulama' mengatakan tidak boleh. Sebahagian daripada ulama' mutakhirin saja yang mengatakan dimaaf. Nampak? Sebahagian sebahagian kecil saja. Ini yang kita dengar daripada guru kita. Nah, yang ramai mengatakan tetap tidak boleh. Nah, sebahagian kecil daripada ulama' fiqh mengharuskannya. Tapi dah sekarang libat besar sangat. Besar sangat bila nak alih bahaya, berat nanak. Jadi rohok. Kadang-kadang orang gali sebelah tu, belendang tu jenis besar. Boleh jatuh sebelah tu. Kalau tipu orang gali dalam tu, pakai tanang orang-orang tu pulak. Tak. Mampu kerah pulak tu kan gali. Jadi menyusahkan orang. Jadi nak buat sangat belendang, supaya tanah kubur kita ni tak dilangkah oleh orang. Sebab dia bila ada belendang, ada kandang orang tak langkah kubur. Bila tak ada, orang pakai langkah gitu. Tak, kerana orang banyak ni tak reti adat. Maka kita nak jaga daripada kena lakar mayat, kita buat kotak saja. Sama ada kol empat segi itu kita buat dengan simen atau dengan kayu yang orang boleh alih bila-bila masa kalau nak tanam orang sebelum. Itulah yang diharuskan oleh syarak. Kemudian duduk atas tu pula dia hukum lain. Kalau ada ayat Quran bawah tak boleh duduk atas. Dan tak ada ayat Quran makruh duduk kerana punggung tu dihala kepada mayat. Nampak? Punggung dulu hala kepada mayat. Dan yang kata haram duduk, betul-betul di atas bonggok mayat. Hak timbuh tu, hak tu haram duduk. Lepas tu hak pak segi dia di tepi dah. Di tepi makruh kerana pusing tak gitu. Nah. Apa hukum? Kemudian, setakat mana syarak membenarkan majlis persalingan? Asal persalingan ni bukan daripada Islam. Bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada apa yang telah kita ambil contoh daripada salafus soleh. Asal daripada orang-orang yang bukan Islam, terutamanya orang-orang Hindu. Dalam agama Hindu, persanding adalah satu benda yang wajib. Atau sirih benda yang wajib. Menyalakan pelita adalah benda yang wajib. Menabur beras satu perkara yang wajib. Benda ni dikekalkan dalam masyarakat Melayu. Ni yang kata ni. Bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang qabihah, yang sangat keji, yang buruk rupanya. Haram tu. Tu masuk, tu baru kita masuk dengan pengantin, baru tiru budaya orang. Masuk dengan pengantin pula dengan mendedahkan aurat pula, dengan membangga-banggakan diri. Panggil tukang apa benda ni, tukang sobek muka pula dipanggil nak benda. Mak kan? Mak andam dulu. Dia ni tak. Dia ni maknya andam. Dorok cerita. Mari gelek. Nampak gitu tu. Pelik mata. Ngandung. Anak dari orang. Jangan main. Dia kata apa. Bukan orang datang. Jambah anak dari kita. Pondang. Pondang. Jui nikah ke dia. Dan nak tahu berana. Haram kan? Dia sobek muka pulak. Ada orang panggil orang kafir pulak. Macam-macam orang lelaki pulak. Banyaknya dosa majlis sandi hari ini. Tapi tak takut Tuhan, tak ada imam, tak ada takwa. Tak cara ke surga neraka, tak nak tepi dosa pahala. Ikut pakai orang ramah, tak ada rasa ni. Dosa pulak banyak tak taubat, tak ada hak. Panggil pukul gambar pula. Pukul gambar kan? Dan lepas sana pukul pula. Atas pelami pukul dah. Dua roh tu. 72 keping dah seluruh 36 keping. Atas lembek pula lagi. Pukul dalam bilik. Anak dara, anak tuna, pengantin tinga dengan jatang. Duduk atas riba. Anak dara pula duduk cengak. Anak tuna pula kepala buat atas riba nak dara. Lepas tu keping pula buat celah kakak macam-macam ni. Anak dara negak atas atas balik. Anak tuna tu. Duduk atas belakang. Macam-macam gaya. Orang ni negak kaki tak kata. Orang ni pala tak ke bawah. Orang ni kaki semak telah kaki. Pala tubik ke celah naku. Macam-macam macam. Tengok lah kedal. Kedal sini kapil lak natullah. Duduk tepek gambar-gambar. Lepas dia tengok jamai-jamai gambar dia. Buk kedal dia pula. Semua orang lain gerang pula tengok. Pak tiung. Pak tiung tangan. Pak tiung pipi. Nak. Pak suat pulut-pulut dalam mulut. Macam-macam macam. Kedah kapi, kapi boleh mandi. Boleh ke kita suruh tu kapi mari tengok aurat anak kita. Mana kita tak ada maruah. Mana kita tak tahu kala kita orang rosak agama dah. Nah, ha, ni masyarakat jadi rosak. Dia dah tak kata tu Tok Imam dah boleh tengok kulit anak kita, perempuan kita ni. Tok Imam yang dah orang yang tinggal semayang ni, pagi-pagi orang dah bangun, dia bangun dah. Dah boleh tengok kulit isteri kita ni. Dana orang tu kat tengok ni tukang pukul gambar. Dah lah tayang masa pelaming. Masa pelaming tu Allah kata lenggok sikit lenggok. Supaya masa beruk main sekat. Anak terenya tunduk, tunduk sikit tunduk. Tunduk sangat tu akak sikit akak. Walik. Orang panggil radio sehari. Beruk sehari. Ha. Kapi boleh masuk dalam bilik. Gluling ini, gluling ini ambil gambar. Dah kat mana agama kita? Bodoh ni agama. Ha. Tak ada agama. Tak ada agama dah. Dah, tunggu raya lah tunjuk agama. Tak ada Mekah gitu lah. Habis tanah bahan kapi. Aurat anak kita tengok kapi. Lecing maya. Tak ada benda satu sah. Dia berasa hebat anak kita. Berasa baik. Ha, dah reti benda dah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.